Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Bu ya, dan solusinya. Sehubungan saya punya saudara, itu ketika wudu itu sampai makan waktu banyak sekali. Ketika ta'awudz dan basmalah tidak cukup dua kali. Sampai kedengaran sekitar 4 meter kedengaran. Lebih-lebih ketika mandi wajib. Itu otomatis sholat subuhnya sampai matahari terbit. Jadi saking lamanya di apa namanya di kolam. Sampai mandi sudah habis setengah bak, dibantu dengan shower juga, kayaknya masih belum puas. Itu bagaimana kira-kira untuk mengatasi orang semacam itu supaya tidak lama-lama di kamar mandi, kemudian ya tidak ketinggalan sholat berjamaah, karena kalau wudu itu selalu ketinggalan sholat berjamaah. Jadi mohon penjelasannya. Nah, selama ini masih kesulitan untuk mengatasinya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah penyakit was-was. Ada satu orang alim ditanya, ada seorang sudah wudu sempurna. Setelah itu, dia mau sholat mikir, saya belum wudu. Gimana hukumnya? Batal wudunya, karena sekarang dia gila. Kamu sudah wudu kok bilang belum wudu? Berarti gila. Orang gila batal wudu? Wudunya. Orang waswas sih orang gila, orang waswas itu orang gila. Maksudnya guyonannya, orang sudah wudu sempurna, nyet. Mau sholat, saya kayak belum wudu. Oh ya batal wudu ente, karena ente gila. Waswas ada setan. Tidak ada orang alim waswas. Biarpun orang alim kena waswas jadi paling bodohnya manusia, kata Imam Ghazali, bukan kami Imam. Ada apa waswas? Waswas ada setan, jadikan dia enggak khusus sholat. Takbir, wudu satu kolam dan sebagainya. Dia jamin enggak khusus dia. Dia biarpun dalam keadaan sholat, lihat ikat kakinya jalannya tadi lewat mana. Tadi sudah diusap belum. Mau gimana mau khusus? Kata Imam Ghazali, katanya ahmak, ablah, jahil bidini. Orang bodoh, dungu, tolol, goblok, apalagi. Pokoknya kalau ada 10 judul, 10 ini. Itu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali paling... Karena ini ada apa orang kena was-was itu? Biasa was-was itu nular dari gurunya was-was. Kalah sama ibu-ibu haji pensiun itu. Baru 2 bulan sudah bisa bismillah benar. Ini mondok bertahun-tahun. Ibu haji pensiunan sudah lebih muda. Saya sanjung ini. Ngalahin ustaz. Ustaz 10 tahun mondok baca bismillah aja bulat. Wudu kalah sama orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Was-was adalah penyakit. Itu setan yang menggoda, bikin tidak khusyuk. Mulai wudu enggak khusyuk, mandi besar enggak khusyuk, sholat enggak khusyuk, ngapa-ngapain tidak khusyuk. Ada suatu ketika ada orang was-was. Ketemu dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Seorang alim besar, ngerti semua madhab. Dia was-was karena di rumahnya itu ada banyak kambing gitu. Saya mau ke masjid was-was balik lagi. Enggak. Takut bajunya kena kotoran kambing. Wah ini. Ente sholat di atas kotoran unta. Ya Imam, sudah itu sholat begitu. Dosanya, yang nanggung saya. Akhirnya sholatnya di atas kotoran. Setelah sholat di atas kotoran, gimana sholat? Ente tahu enggak? Menurut mazhab Malik, kotoran itu tidak najis. Ngerti? Sholat ente sah, beres. Jadi luas ilmu itu. Jangan, makanya ini harus diperangi orang kayak begitu tuh. Nah. Lalu dia dihukum. Kalau itu was-was lagi dirotan 100 kali gitu. Biar kapok itu. Dan itu mengganggu orang. Kalau ngajari fikih itu fikih bulat. Masalah istishab bin niat. Allah itu harus menghadirkan semua niat. Sampai mabuk. Mbak talinya pakai noleh. Agak marit, sakit. Biar pun alim adalah jadi bahlul, jadi jahil. Saya keras juga gitu, niru Imam Ghazali. Itu ngerusak murid, ngerusak orang ibadah. Orang mau bangun malam, buru-buru mau tahajutan musim dingin. Dia kebayang wudunya setengah jam. Nggak tahajutan, dijamin dia. Pucat, gemeteran begitu. Wudu setengah jam. Sampaikan kepada orang seperti itu, kata Imam Ghazali, ente bodoh. Ente goblok. Imam yang lain mengatakan, ente gila. Nah, ini betul harus begini. Karena untuk ngobatinya harus begini. Kalau nggak keras, nggak bisa. Haji wudu sederhana. Wudu dengan satu mulut, satu gelas kecil itu. Satu wajah selesai. Satu usap wajah selesai. Istinja dengan akal dingin-dingin, istinja dengan tisu selesai. Suruh hal-hal begitu dia kalau dia. Jadi perlu dididik. Suruh sholat di atas kotoran unta itu nanti. Adalah orang-orang aneh. Memang itu menular loh ya. Pernah kita satu kita masuk satu tempat. Imamnya, kiainya itu. Pakai bismillahnya itu keras begitu. Lambat lagi. Oh, tidak jadi. Saya sudah gini. Kan kita ngikuti takbir imamnya kan sunnah. Gini-gini. Kita gini, batal lagi. Tidak jadi lagi. Kan dapat. Wahai sahabat nih. Dapat Allah Akbar. Bis. Suara sidnya semuanya. Santrinya semuanya begitu. Allah. Kita salah satu dengan sahabat kami ya, waktu itu datang satu makanya. Ya Allah, sampai kita tidak khusyuk dijamin dia juga tidak khusyuk. Itu adalah setan. Yang gue adalah setan was. Tidak usah sederhana. Sudah kan ibadah. Harus berduduk dengan orang fakih itu. Masya Allah ya. Cara mengobatinya harus ditekankan. Kalau dia adalah bodoh dengan begitu. Kalau lu dibilang kalau dia itu gila dengan semacam itu. Kata Imam Ghazali, tidak ada orang alim yang was-was. Kalau ada orang lebih was-was langsung tidak alim. Bukan kami yang ngomong, Imam Ghazali. Sudah. Dengan ilmu memeranginya. Was-was itu karena perasaan. Sudah gebiar-gebiur. Bahkan dijelaskan dalam fikih. Kalau seandainya kita ragu tentang niatnya tadi. Asalkan kita sudah keluar dari mandi, anggap sudah selesai. Saya mohon maaf, Anda tidak pernah di negeri dingin. Kalau orang lagi mandi janabah di negeri dingin terus tidak punya air panas, mandi besarnya ngebut. Sebelum mandi sudah siap anduk. Langsung andukan begitu. Sudah begitu, was-was. Matilah dia nanti dia. Dinginlah ini. Musim dingin kayak es. Membayang, repot. Dia mulai dari ibadahnya susah. Mukanya itu sudah enggak mesra itu. Padahal itu sudah. Ya orang was-was itu. Ini ikut-ikut Imam Ghazali ini. Kenapa kalau saya ngomong begini? Saya cinta kepada yang kena was-was ini. Jangan sampai begitu. Gampang, enteng. Allah istighdarnia. Istighdarnia. Istighdarnia adalah mu'tabaratul thalaniya. Maksud sholat fardu wajib. Allah Akbar. Kasih Fatihah. Wudhu selesai. Wudhu dengan air jelas airnya. Air suci mensucikan. Sudah. Kalau ada ragu-ragu sudah. Selesai. Baik, langsung dilawan saja setan itu. Kalau tidak, diturut. Dan berkembang was-was itu. Berkembang sampai na'udzubillah was-was tentang Allah. Allah itu ada, tidak. Sampai di situ nanti berkembang. Was-was saya ibadah diterima, tidak. Terima, tidak. Sampai ini ada dikatakan, orang was-was akhirnya murtad. Setiap ibadah dia ngomong, ibadah saya terima, tidak. Benar, tidak. Sah, enggak. Bosan, capek, mending tidak. Sholat. Masuk nanti, na'udzubillah. Maunya digeret ke situ. Orang yang was-was sadar. Saya cinta kepada kalian yang suka kena was-was. Makanya ini keras. Dengar tuh, ulang-ulang omongan saya tadi. Nyelekit. Tapi sembuh nanti. Nyelekit omongan saya itu. Dengar lagi. Ulang lagi. Nyelekit. Tak bantu pondoknya Buya nantinya. Nyelekit. Tapi sembuh nanti insya Allah. Kayak obat. Kalau tidak begitu, tidak beres-beres nanti. Nah, lebih baik.